Bismillahirrahmanirrahim. Allah rahimallahu wa qala Musa musiyan liqawmi bisabr mudhakkiran lahum wa yasta'inuna bihi ala ma ala bihi ala dhalik qala ya qawm in kuntum amantum billah alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Maka berkata Musa alaihi salatu wassalam, mewasiatkan kepada kaumnya untuk selalu bersabar, mengingatkan pada mereka agar mencari pertolongan atas siksaan Fir'aun terhadap Musa alaihi salatu wassalam dan kaumnya. Faqala, maka kata Nabiullah Musa alaihi salam, ya kaum, in kuntum amantum billah, wahai kaumku, kalaulah seandainya kalian beriman kepada Allah, faqumu biwazifatil iman, maka tegakkanlah kewajiban-kewajiban keimanan. Fa'alaihi tawakkalu, hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. In kuntum muslimin, Allah seandainya kalian adalah orang-orang yang muslim, yang berserah diri, menyandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. I'tamadu alaih walja'u ilaihi wastansuruh, bersandarlah kalian hanya kepada Allah saja. Kembalilah kalian hanya kepada Allah, minta tolonglah, minta kemenanganlah, minta kemenangan hanya kepada Allah saja. Faqalu, maka dijawab oleh kaumnya, mumtazilina lidzalik, dalam rangka menegakkan, menjalankan perintah tersebut. Tawakkalna ala Allah tawakkalna rabbuna. Faqalu ala Allah tawakkalna rabbuna, la taj'alna fitnatan lilqawmil zalimin. Hanya kepada Allah lah kami bertawakal. Rabban, dialah Allah Rabb kami. Ay, Rabbana, wahai Rabb kami, la taj'alna fitnatan lil qawmil zalimin. Janganlah engkau jadikan fitnah bagi orang-orang yang zalim. Ay, la tusallithum alayna fayaftatinuna. Fayaftanuna. Ya Allah, jangan engkau jadikan orang-orang kafir sebagai fitnah terhadap kami. Maksudnya jangan engkau menjadikan orang-orang kafir menguasai kami sehingga mereka memfitnah kami, menguji kami, mengalahkan kami. Fayaftanuna bidzalik, sehingga mereka kaum muslimin terfitnah dengan hal itu. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, law kana ala haqqin ma ghalabu, kalau seandainya Fir'aun di atas hak maka tidak akan kalah. Wa najaina bi rahmatika minal qaumil kafirin, maka kami selamatkan dengan rahmat Allah dari kejahatan orang-orang kafir. Linusallim min syarrihim, menyelamatkan dari kejahatan orang-orang kafir. Walanuqim ala dinina ala wajin natamakkan bih min iqamat syara'i, sehingga kita bisa menegakkan agama kami ala wajin natamakkan bih iqamat syara'i, menegakkan syariat Allah dengan kuat, dengan tenang, dan menampakkannya wadharu ala ghair ma'arid wala munazir, menegakkan agama Allah tanpa ada yang menghalangi lagi, dengan jelas dan gamblang disampaikan pada umat. Allahul musta'an, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.